Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين عزكم الله pada majlis-majlis sebelumnya telah banyak kita angkat, kita bahas masalah-masalah, pembahasan-pembahasan, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan masalah fitnah atau di masa fitnah atau ketika fitnah melanda. Pada kesempatan majelis kali ini kita akan menguraikan sebuah tema adab salaf di masa fitnah. Sebuah tema yang sangat penting dikarenakan kita memang hidup di era zaman fitnah. Kita hidup di hari-hari penuh dengan fitnah. Banyak fitnah yang melanda. Fitnah harta, fitnah wanita, fitnah tahta, fitnah syahwat, fitnah syubhat, dan ragam fitnah-fitnah yang lain. Maka mempelajari adab salaf indal fitan, adab salaf di masa fitnah menjadi perkara yang sangat urgen sehingga kita bisa berhias dengan adab-adab tersebut. Kita bisa mewujudkannya, mengaplikasikannya di masa-masa fitnah yang ada ini. Sebab dengan adab-adab tersebut ada jaminan keselamatan dari Allah Azza wa Jal dari semua fitnah-fitnah yang ada. Selamat dari ragam fitnah-fitnah yang ada. Adabnya sangat banyak, cukup banyak, barakallahu fikum. Kita bawakan di antaranya yang pertama adalah al-ikhlas. Ikhlasun niyyah fil amal, ikhlasun niyah fil ibadah, mengikhlaskan niat kita dalam semua amal, mengikhlaskan niat kita dalam semua ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun yang kita kerjakan berupa amal saleh, apapun amal itu harus dan wajib dikerjakan dengan penuh keikhlasan. Kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tujuan kita hanya ingin meraih ridha-Nya Allah. Tujuan kita hanya untuk meraih pahala dari Allah Azza wa Jalla, ihtisabul ajr inallah. Tujuan kita semata imtitharul awamir, melaksanakan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada niatan riya, tidak ada niatan sum'ah, tidak ada tendensi kemaslahatan pribadi yang mau diraih, tidak ada tendensi duniawi yang mau diraih, tidak ada permainan, tidak ada rekayasa, tidak ada kamuflase, tidak ada makar terselubung dalam semua amal yang kita kerjakan. Barakallahu fikum. Semua ikhlas lillahi ta'ala. Di dalam berdakwah ilallah, ikhlas dalam dakwahnya. Di dalam tarbiyah, ikhlas dalam tarbiyahnya. Di dalam nasrul ilmi, menyebarkan ilmu, ikhlas niatnya. Dalam semua amal soleh yang kita kerjakan, ikhlas niatnya. Terutama pada masa-masa fitnah, terutama di zaman fitnah, keikhlasan ini sangat menentukan. Ikhwan fillah azzakumullah, di antara buah keikhlasan ialah dia akan memperoleh husnul khatimah, khatimah yang bagus. Amalnya diterima karena keikhlasan dia, dikerjakan dengan bimbingan sunnah. Sisi yang lain yang sangat dipentingkan yang berkaitan dengan masalah ayyamul fitan adalah husnul khatimah. Keikhlasan ini akan membuahkan husnul khatimah. Sebaliknya, tidak adanya keikhlasan, kurang ikhlasnya, ada tendensi tertentu, maslahat pribadi, duniawi, mengejar harta, tahta, dan yang lain-lainnya. Tidak ada keikhlasan atau kurang keikhlasan, dampak yang paling mengerikan, su'ul khatimah. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inilah lafadz Imam Bukhari, innal 'abda la ya'malu 'amala ahli an-nar wa innahu min ahli jannah. Sesungguhnya ada seorang hamba, dia mengamalkan amalnya ahli an-nar, tapi dia termasuk ahli jannah. Zahirnya mengerjakan amalnya ahli an-nar, perkara yang jelek, perkara yang buruk, mengerikan, membahayakan. Tetapi Allah mentakdirkan lain. Allah berikan kepadanya taufik, hidayah. Dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Akhirnya memperbaiki diri di akhir hayatnya, mengamalkan amalnya ahlul jannah, meraih husnul khatimah. Wa ya'malu 'amala ahlil jannah, Ini yang kita inginkan, ya ikhwan. Wa innahu min ahli nar. Dan sungguh ada seorang hamba yang mengamalkan amalnya ahlul jannah secara zahirnya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, fima yabdu linnas, yang nampak pada orang lain. Itu mengamalkan amalnya ahlul jannah. Wa innahu min ahli nar. Namun dia termasuk ahlul nar. Meraih su'ul khatimah. Rasul menegaskan, wa innamal a'malu bil khawatim. Dan sungguh amal-amal itu tergantung khatimahnya. Kalau khatimahnya baik, husnul khatimah. Kalau khatimahnya buruk, su'ul khatimah tercela. Yang menjadi pembahasan kita adalah pada kata-kata dia mengamalkan amalnya ahlul jannah yang nampak pada orang lain, tapi dia termasuk ahlul nar, meraih su'ul khatimah. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam bukunya Jami' Al-Ulum Al-Hikam menerangkan riwayat ini, menjelaskan kenapa kok orang ini yang zahirnya mengamalkan amalnya ahlul jannah, amalnya soleh, amalnya baik, kok termasuk ahlul nar, kok meraih su'ul khatimah. Belum menerangkan khatimah itu su'ul khatimah itu takunu bisababin, takunu bisababi dasisatin batinatin lil abdi. Su'ul khatimah itu terjadi dengan sebab adanya dasisah batin para seorang hamba. Dasisah, perkara yang menyusup secara batin para seorang hamba. Di sini, di hatinya dia. Ada perkara-perkara yang dia rahasiakan. Ada hal-hal yang menyusup pada hatinya, pada niatannya. Yang batin. Dan itu dasisa perkara yang jelek. La yattali'u 'alaihan nas. Orang-orang enggak ada yang tahu dasisa tadi. Yang tahu Allah Rabbul Alamin yang maha tahu dan dirinya. Secara batin ada dasisah yang menyusup pada jiwanya, yang dia sembunyikan, yang enggak nampak pada orang lain. Orang lain tahunya amal soleh. Belakangnya ada perkara yang batin yang jelek. Belum meneruskan, imma min jihati amarin sayyi'in wa nahwi dzalik. Bisa jadi dari sisi amal kejelekan dan yang semisal itu yang dikerjakan sembunyi-sembunyi oleh dirinya. Zahirnya nampaknya masya Allah amalnya bagus, ternyata di belakang ketika dia sendirian ada amal kejelekan yang dia kerjakan. Gak ada yang tahu, yang tahu hanya Allah azza wajalla. Wa nahu dzalik, dan yang semisal itu yang di batinnya ada niatan-niatan jelek. Tidak ada keikhlasan, kurang keikhlasan, ada niatan duniawi, niatan pribadi pada amal yang dia kerjakan, tidak ikhlas. Ini yang menyebabkan su'ul khatimah. Beliau mengatakan, fatilkal khoslatul khafiyatu tujibu su'al khatimati indal maut. Perangai yang samar tadi, yang tersembunyi tadi, inilah yang mengakibatkan su'ul khatimah ketika dia mati. Ketika dia mati. Maka hadis ini ada sebuah faedah penting yang menjadi pembahasan kita. Yaitu inna adamal ikhlas sababun li athar tariq wal wuqu' fi mazalikil fitan. Sesungguhnya tidak adanya keikhlasan atau kurangnya keikhlasan sebab orang tergelincir dari jalan. Sebab orang masuk, terjatuh dalam fitnah, fitnah yang membuat dia tergelincir, fitnah-fitnah yang licin membuat dia tergelincir, gak ikhlas. Ada niatan terselubung dalam hatinya, ada hal-hal jelek yang terselubung dalam hatinya yang gak nampak, yang tahu hanya Allah. Zahirnya nampaknya Masya Allah, amalnya Masya Allah, ibadahnya Masya Allah, dakwahnya Masya Allah, tindakannya Masya Allah, semuanya zahirnya Masya Allah, tapi dibalik itu ada niatan-niatan yang buruk. Dasisah batinah, khaslah khafiyah, yang buruk. Ini yang mengakibatkan dia tergelincir, berujung kepada su'ul khatimah. Ibnu al-Jauzi rahimahullahu ta'ala menyatakan, innama yata'atharu fi tariqi man lam yukhlis amalahu lillah. Ini kuncinya sekarang. Beliau mengatakan sesungguhnya yang akan tergelincir dalam menempuh jalan yang lurus ini adalah orang-orang yang tidak mengikhlaskan amalnya lillahi ta'ala. Hati-hati. Ini semuanya amal batin. Yang tahu hanya sang pelaku dan Allah Azza wa Jalla. Maka ikhwan fillah azakumullah, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita amalkan dari amal-amal yang saleh, ikhlaskan niat kita, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah dakwah, tarbiyah, dan yang semisal itu. Ikhlaskan niat kita di dalam berdakwah kepada Allah. Ikhlaskan niat kita dalam tarbiyah. Ikhlaskan niat kita dalam berukhuwah. Ikhlaskan niat kita dalam menyatukan umat. Ikhlaskan niat kita dalam berakhlak, berinteraksi, bermuamalah. Ikhlaskan niat kita dalam semua ibadah, dalam semua amal saleh. Betul-betul yang kita inginkan ridha-Nya Allah. Tulus yang kita inginkan pahala dari Allah semata. Niatan kita murni imtithal, melaksanakan perintah Allah Azza wa Jal untuk mengamalkan ibadah tadi. Jangan ada niatan terselubung. Jangan ada makar-makar tersembunyi. Yang tahu hanya Allah. Ujungnya nanti tergelincir, berujung kepada su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahul musta'an. Dalam sejarah, dalam tarikh, kalau mencermati orang-orang yang tergelincir pada ayyamul fitan, tergelincir pada masa-masa fitnah atau ketika fitnah melanda, ketika ditarik, ujung-ujungnya adalah kurang keikhlasan atau enggak ada keikhlasan. Bahasa lainnya, ujung-ujungnya adalah ada dunia yang dia kejar. Masalah dunia yang ingin dia capai. Masalah pribadi yang ingin dia capai. Yang semuanya itu merusak keikhlasannya. Atau mengurangi keikhlasan dia. Bisa jadi hubur riasa, cinta kepemimpinan. Bisa jadi ingin mendapatkan posisi, jabatan, tahta. Atau mungkin kemasyhuran, atau ketenaran, atau nama baik, atau pengikut, atau yang lain-lainnya. Ujungnya dunia. Wallahul musta'an. Dan ini qul inna a'udzubikumullah, justru yang banyak menimpa orang-orang yang punya komitmen dalam berislam. Mereka tergelincir dari dunianya. Ada niatan duniawi, ada niatan pribadi yang mengotori keikhlasannya, yang merusak niatnya dalam amal yang dia kerjakan, terutama dalam perkara dakwah atau dalam perkara tarbiyah. Wallahul musta'an. Ingat baik-baik, Ibnu Jauzi mengatakan, innama yata'atharu fit tariqi man lam yukhlis amalahu lillah. Sesungguhnya yang akan tergelincir dalam menapaki jalan yang lurus ini hanyalah orang yang tidak mengikhlaskan amalnya karena Allah Azza wa Jalla. Maka terus kita evaluasi niat, muhasabatun niyah, Barakallahu fikum, jaga keikhlasan, jaga ketulusan, supaya barakallahu fikum kita selamat dari hal-hal yang membuat kita tergelincir dalam fitnah. Barakallahu fikum, amal diterima, dan yang terpenting meraih husnul khatimah dengan itu semuanya. Barakallahu fikum. Yang pertama. Yang kedua, di antara adab salaf di masa fitnah ialah al-iqbalu ala talabil ilmi. Fokus belajar agama. Fokus belajar agama. Sibuk dengan taklim. Sibuk dengan talabul ilmi. Belajar mengajar. Ta'allum wa ta'lim. Belajar atau mengajarkan ilmunya. Betul-betul dia fokus pada tarbiyah, fokus pada ilmu, fokus pada belajar ilmu, fokus pada mengajarkan ilmu, mendakwakan ilmu. Ini kaum salaf. Dikarenakan ilmu inilah, al-ilmu syar'i kasyafun li'amril fitan. Karena ilmu syar'i yang akan menyibak perkara fitnah. Sesuatu yang nampaknya samar, dikarenakan gelapnya fitnah, derasnya fitnah, besarnya fitnah, dahsyatnya fitnah, itu semakin tersibak, akan terbuka dengan ilmu syar'i. Al-ilmu syar'i imam, pemimpin kamu, imamnya kamu, qaid, guide-nya kamu, yang menuntun kamu ke jalur yang benar. Ilmu syar'i itu furqan, pembeda, yang memberikan kepada kamu pembeda, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, terutama di ayyamul fitan. Semakin besar fitnahnya, semakin semangat belajarnya. Semakin samar fitnahnya, semakin semangat talabul ilminya. Semakin deras, bertubi-tubi fitnah datang, semakin semangat belajar agamanya. Kesibukan dia ilmu, taklim, belajar. Kesibukan dia tarbiyah. Kesibukan dia dakwah, nasrul ilm, menyampaikan ilmu. Semua yang terkait dengan yang namanya ilmu, barakallahu fikum. Dalam sejarah ikhwan fillah azakumullah, salafun saleh banyak terselamatkan dari ragam fitnah. Ba'dallah ubitaufiqihi wa mu'unatih, disebabkan dengan ilmu syar'i yang mereka dapatkan. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Bakrah, semoga Allah meridainya, Ats-Tsaqafi, beliau mengatakan, laqad nafa'ani Allahu bi kalimatin sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ayyam al-jamal ba'dama kittu alhaqu bi ashabil jamal fa'uqatila ma'ahum. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemanfaatan kepada aku dengan sebuah kalimat ilmu ini. Sebuah kalimat yang saya dengarkan itu dari Rasulullah s.a.w. pada waktu ayyamul jamal, perang jamal. Setelah hampir-hampir saja aku bergabung dengan pasukan al-jamal, ashabul jamal, perang bersama dengan mereka. Ini fitnah intern kaum muslimin. Qala, katanya Abu Bakrah, lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farisa qad mallaku alaihim binta Kisra. Ketika sampai berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang Persia menunjuk putri Kisra sebagai pemimpin mereka, sebagai raja mereka, ratu mereka, Qala Rasul mengatakan, lai yufliha qaumun walau amrahum ru'ah. Tidak akan berhasil, tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan perkara mereka kepada kaum wanita. Ini hadis menyelamatkan ba'dallah. Allah menyelamatkan beliau dengan hadis ini. Hampir-hampir saja terlibat dalam perang saudara pada perang Jamal. Hampir saja. Ingat riwayat ini. Tidak bakal sukses, tidak bakal berhasil. Dikarenakan ada dua pasukan, di antara pasukan yang ada, pemimpinnya wanita. Tidak mungkin, tidak bakal sukses. Langsung beliau pergi menjauh, mematahkan senjatanya, tidak ikut perang. Dikarenakan perang yang ada. Kala itu namanya Qitalul Fitnah, perang fitnah. Selamat dengan sebuah ilmu, dengan sebuah hadis. Juga disebutkan di dalam Sahih Bukhari peristiwa yang bersejarah dalam tarikh Islam, sepeninggal sahabat Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya. Kekhilafahan ketika itu diserahkan kepada putranya Al-Hasan bin Ali. Sahabat Ali di wilayah Irak. Beliau tinggal di Irak. Ketika itu hampir terjadi peperangan besar yang sangat dahsyat intern kaum muslimin. Sudah ada pasukan Irak, sudah ada pasukan Syam dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Hampir saja terjadi perang besar dan sama-sama kaum muslimin. Ini namanya Qital Fitnah, perang fitnah. Abu Bakar teringat satu-satunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bergegas beliau menuju kepada Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, meminta beliau untuk turun mengalah, menyerahkan urusan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan semoga Allah meridainya. Abu Bakar mengatakan, "Bainama an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yakhthub." Cerita di zamannya Rasul ini. Ja'al Hasan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkhutbah, datang Hasan yang masih kecil ketika itu. Faqala, maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, ibni hadza sayyidun, putraku ini, cucuku ini seorang tokoh, seorang sayyid. Wala'allallaha ayyusliha bihi baina fi'ataini minal muslimin, dan pasti Allah akan mendamaikan melalui cucuku ini di antara dua pasukan besar kaum muslimin. Abu Bakar mengatakan, ini saatnya, ini waktunya. Tanazal. Diminta untuk turun dari jabatannya, serahkan kepada Muawiyah. Dituruti sama Al-Hasan bin Ali. Dikarenakan sabda Rasulullah SAW. Ilmu. Ilmu. Dengan ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kaum muslimin dari fitnah besar. Intern besar melanda mereka ketika itu. Perang gagal. Pertempuran batal. Berujung pada perkara kebaikan. Kala itu umat Islam bersatu padu dengan satu pemimpin, satu raja, Muawiyah bin Abi Sufyan semoga Allah meridainya. Dan tahun itu dikenal dengan tahun Amul Jamaah, tahun persatuan. Yang tadinya fitnah besar, akan muncul peperangan besar, teredam, diatasi, menyatu semuanya dengan sebab ilmu syar'i yang mereka dapatkan dari beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka faedahnya adalah ketika ada fitnah, sibukkan dengan ilmu. Sibuk belajar ilmu, belajar akidah, belajar tafsir, hadis, fiqih, sirah, manhaj, usul sunnah, usul din, sebut dengan ilmu. Ketika muncul fitnah yang besar, yang samar, datang ke halaqah ilmu, datang ke majalisul ilmu, sibukkan dengan ilmu, kaji ilmu, pelajari ilmu, kamu akan selamat insyaallah ta'ala. Dengan ilmu kamu akan mendapatkan arahan-arahan, bimbingan-bimbingan, bagaimana caranya kamu menyikapi sebuah fitnah, bagaimana caranya kamu melangkah dengan ilmu syar'i. Barakallahu fikum. Ilmu itu hisnul hasin, benteng yang sangat kuat bagi seorang hamba dari semua fitnah. Diriwayatkan dari Hudzaifah ibnul Yaman, semoga Allah meridainya, dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam bukunya Fathul Bari, juz yang ke-13. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, semoga Allah meridainya, la tadurrukal fitnatu ma arafta dinaka. Tidak akan membahayakan kamu fitnah apapun selama kamu mengenali agamamu, selama kamu mengerti, mengilmui agamamu. Innamal fitnatu idza ishtabaha 'alaikal haqqu wal batil. Yang namanya fitnah itu apabila tersamarkan atas kamu mana yang hak, mana yang batil. Itu fitnah. Kamu tidak ngerti ini yang hak yang mana, yang batil yang mana. Kamu enggak punya ilmunya. Kena fitnah kamu nanti. Tapi manakala kamu mengenali agamamu, inilah agamaku, ini Islam, ini bimbingan sunnah, ini yang hak. Fitnah apapun tidak akan membahayakan kamu. La tadurrukal fitnatu ma'arafta dinak. Tidak akan membahayakan kamu sebuah fitnah selama kamu mengilmui, mengenali agamamu. Innamal fitnatu idza ishtabaha 'alaikal haqqu wal batil. Yang namanya fitnah akan menimpa kamu ketika tersamarkan atas kamu mana yang hak, mana yang batil. Maka ya khana fidina azakumullah, sibukkan diri kita masing-masing ketika fitnah melanda, ketika fitnah terjadi, di masa-masa fitnah sibukkan diri kita dengan ilmu. Mengkaji ilmu, membaca ilmu, menelaah ilmu, mendengarkan ilmu. Sibuk menghadiri majelisul ilmi, halaqah-halaqah ilmu. Ini yang manfaat, ini yang menyelamatkan dengan ma'unah dari Allah SWT. Jangan sibuk sama yang lain. Jangan sibukkan dengan qila waqala, dikatakan demikian, mengatakan demikian, katanya begini, katanya begitu, infonya begini, infonya begitu, qil waqal. Sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jal dengan nasul hadis. Rasul mengatakan innallaha kariha lakum thalatha. Allah membenci untuk kamu tiga perkara. Yang pertama qila waqal, dikatakan mengatakan, sibuk dengan isu. Hati-hati. Ketika fitnah terjadi, fitnah melanda, kamu jangan sibukkan dengan fitnah. Jangan sibuk dengan fitnah. Jangan melongo-longo, mengintip-ngintip, melihat-lihat fitnahnya. Itu gak menyelamatkan. Itu menghempaskan kamu di arus fitnah. Dengan sabda Rasulullah SAW, Rasul mengatakan man istashrafa laha tastashrifhu. Maknanya secara umum, barang siapa yang ingin tahu, berusaha melihat, berusaha untuk mengintip, berusaha kepingin tahu fitnah tadi, maka fitnah akan menghempaskan dia. Menghempaskan dia. Rasul menganjurkan untuk menjauh dari fitnah. Faman wajada malja'an aw ma'adzan faly'udz bih. Yang mendapati tempat berlindung, tempat untuk bernaung, bersembunyi, ini dia berlindung dengannya. Menjauh dari fitnah. Bukan sibuk dengan fitnah. Bahkan disebut dengan qila wa qal, dikatakan mengatakan katanya. La. Bukan itu adabnya salaf. Adabnya salaf ketika di masa fitnah, lagi banyak fitnah, ada fitnah yang terjadi, sibuk dengan ilmu. Sehingga barakallahu fikum, yang dianjurkan adalah fokus tarbiyah. Fokuslah untuk mengembangkan tarbiyah masing-masing tempat. Tarbiyah anak-anak kita. Fokus untuk mengembangkan pesantren kita, markis-markis kita, pondok-pondok kita. Fokus dakwah. Mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, mengadakan halaqah-halaqah ilmu, majalisul ilm, yang disampaikan ilmu, ayat, hadis, keterangan para ulama, bimbingan-bimbingan ilmu, akan menyelamatkan insyaallah ta'ala. Sekali lagi, Hudzaifah ibn Yaman menyatakan, la tadurrukal fitnatu ma'arafta dinak, tidak akan membahayakan kamu sebuah fitnah selama kamu mengenali agamamu. Barakallahu fikum. Adab yang ketiga, luzumul ulama ar-rabbaniyin, menetapi para ulama ar-rabbaniyin, ulama rabbani, ulama sunnah. Barakallahu fikum. Ini bimbingan yang berikutnya yang masyhur yang saya sampaikan, barakallahu fikum. Di masa-masa fitnah, jangan menoleh ke siapapun. Jangan mendengarkan ucapan siapapun. Jangan tersibukkan dengan statement siapapun. Pegangi para ulama rabbani. Pegangi arahan-arahan mereka, bimbingan-bimbingan mereka dengan benar, dengan jujur. Kamu akan selamat. Kamu akan selamat. Pada ayyamul fitan, barakallahu fikum, akan bermunculan munafik-munafik. Alimul lisan, yang pandai berbicara, yang pandai mengolah kata, dan dia bukan alim. Disebutkan dalam hadis Ibn Hibban dari Imam Ibn Husain, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di munafiqun alimul lisan. Yes. Yang sangat saya khawatirkan menimpa kalian sepeninggalku nanti, adanya munafik yang alim lisannya, munafik yang pandai mengolah-ngolah kata. Ini disesuaikan Syekh Al-Albani dalam bukunya Sahih Ibnu Hibban. Juga datang dari sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya. Innal Imami Ahmad. Diusahakan Syekh Al-Albani punya sahihah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, innama akhafu ala hadhihi al-ummah kulla munafiqin yatakallamu bil hikmah wa ya'malu bil jawr. Sesungguhnya yang saya khawatirkan menimpa umat ini, semua munafik bicaranya hikmah tapi amalannya zalim, al-jawr, amalan beda dengan ucapan. Ucapan-ucapannya, penjelasannya, kalamnya manis kala asal, indah, hikmah. Tapi praktek di lapangan, amalnya al-jawr, kezaliman, tindakan dosa. Ini yang sangat dikhawatirkan menimpa umat ini. Dan ini banyak di ayyamul fitan. Barakallahu fikum. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, yang dianjurkan dan itu merupakan adab salaf ketika ada fitnah yang melanda atau mereka menghadapi sebuah masa-masa fitnah, mereka kembali kepada para ulama. Yafza'una ilal ulama, mereka merujuk kepada para ulama. Barakallahu fikum. Dan contoh sangat banyak di masa lalu ketika muncul pemahaman Qadariyah di Basrah, mereka mengatakan al-amru unuf, Allah baru tahu sesuatu setelah terjadi. Allah baru tahu sesuatu setelah terjadi. Kalau belum terjadi Allah enggak tahu. Ini kufur, mengingkari ilmunya Allah Azza wa Jalla. Muncul di kota Basrah, muncul dari orang-orang yang pemerhati ilmu. Berangkat dua orang dari mereka, Yahya bin Ya'mur al-Basri, Humaid bin Abdul Rahman al-Himyar al-Basri, berangkat ke Tanah Suci. Niatannya untuk berjumpa dengan sahabat yang ada di sana, menanyakan, minta arahan, minta bimbingan terkait dengan pemahaman baru yang muncul di kota Basrah. Bertepatan berjumpa dengan Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya. Disampaikan. Maka Abdullah bin Umar memberikan arahan kepada mereka. Fa'idha laqita ula'ik fa'akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bur'a'u minni. Kalau kamu berjumpa dengan mereka ini yang punya pemahaman Qadariyah ini, sampaikan kepada mereka, saya barok dari mereka, mereka barok dari saya. Walladhi yahlifu bi Abdullah bin Umar, demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengan namanya, demi Allah, lau anna li ahadihim mithla uhudin zahaban fa'anfaqahu ma qabilahu Allah ta'ala minhu hatta yu'mina bil qadar. Sungguh demi Allah, kalau seandainya salah seorang di antara mereka memiliki seperti gunung Uhud berupa emas lalu diinfakkan, sungguh Allah tidak akan menerima itu daripadanya hingga dia beriman dengan takdir. Di bawah hadis panjang tentang iman kepada takdirnya Allah Azza wa Jalla. Syahidnya apa? Datang langsung ke sana. Datang kepada para ulama rabbaniyin. Bukan kepada yang pandai mengolah kata, yang diistilahkan munafik alimul lisan. Bukan. Kepada para ulama rabbani, kepada para sahabat, menyampaikan yang terjadi apa adanya. Ketika mendapatkan bimbingan dan arahan, disampaikan kepada kaumnya di Basrah. Arahan ulama yang dicari, bimbingan ulama yang diinginkan. Barakallahu fikum. Muhakadah. Itu disebutkan di dalam Sahih Muslim. Barakallahu fikum. Contoh yang lain juga disebutkan dalam Bukhari Muslim. Zubaid Ibn al-Harith al-Yami, semoga Allah merahmatinya, ketika muncul pemahaman Murji'ah pada masanya, Murji'ah yang ekstrim mengatakan la yadhurru ma'al imani dhanbun, kalau kamu sudah beriman dosa apapun tidak membahayakan, iman kamu sempurna meskipun kamu mengerjakan dosa. Dia datang kepada ulama di masa itu, dia datang kepada Abu Wa'il Syaqiq Ibnu Salamah Al-Asadi Al-Kufi, tentang ke sana. Menyampaikan apa yang dia tahu tentang kaum Murji'ah tadi. Mereka mengatakan demikian, demikian, demikian. Pernyataan yang menyimpang. Orang yang sudah beriman tidak akan mempengaruhi imannya dosa apapun. Naudzubillah. Maka dikasih ilmu sama Abu Wa'il. Abu Wa'il meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencela muslim fasik. Memerangi muslim kufur. Artinya apa? Mencaci maki muslim dosa dan mempengaruhi iman Anda, itu kefasikan. Memerangi muslimin kufur, membuat Anda kafir dengan itu, berarti sebuah dosa mengurangi keimanan. Bahkan sebuah dosa bisa menghilangkan keimanan, jadi kufur. Membantah pemahaman Murji'ah tadi. Hakadha. Hakadha ulama'una. Hakadha salafuna salih. Dan itu yang selalu dilakukan oleh salafiyun ahlu sunnah. Para masyaikhum, para du'atuhum. Sampai hari ini. Dan insya Allah akan sampai yaumul qiyamah nanti. Ketika ada fitnah yang melanda. Di ayamul fitan, di zaman fitnah. Mereka selalu berkomunikasi dengan ulamanya. Mereka selalu bermusyawarah dengan ulamanya. Mereka selalu meminta arahan, bimbingan kepada ulamanya. Arahannya mereka, yang mereka berikan disampaikan. Barakallahu fikum. Ketika untuk umum, sampaikan untuk umum. Ketika arahan khusus, untuk khusus. Ketika arahannya sifatnya umum, arahan-arahan bimbingan umum dimanakan dengan umum. Ketika arahannya vonis hukum, maka divonis. Semua dengan arahan para ulama, dikarenakan merekalah orang-orang yang mengerti seluk-beluk fitnah. Merekalah yang paling tahu mana yang hak, mana yang batil di ayyamul fitan. Barakallahu fikum. Al-Hasan al-Basri rahimahullah pernah mengatakan, "Al-fitnatu idza akbalat arafaha kullu alim." Fitnah itu ketika muncul, ketika datang, dikenali oleh semua ulama. "Wa idza adbarat arafaha kullu jahil." Tapi ketika sudah pergi, sudah enggak ada, baru diketahui semua orang yang jahil. Sehingga ulama yang mengerti barakallahu. Dan yang kedua, hati-hati dari orang-orang yang pandai mengolah kata, yang pandai berorasi, yang pandai memberikan arahan, tapi tindakannya enggak sama. Yang diistilahkan oleh Rasul, alimun munafiqun alimul lisan. Munafik yang pandai berbicara, munafik yang pandai berorasi, munafik yang pandai mengolah kata. Diterangkan dalam hadisnya Umar, yatakallam bil hikmah. Bicaranya hikmah. Wa ya'mal bil jawr, tapi amalannya zalim. Nauzubillah min dzalik. Hadits yang ini. Ini diwaspadai. Sehingga para kafirum adabnya cukup jelas dan cukup gamblang. Jangan tolah-toleh, jangan lihat ke siapapun di ayamul fitan. Lihat para ulama. Jangan pasang telinga kepada siapapun. Pasang untuk para ulama. Bagaimana arahan mereka? Jangan mau mendengarkan isu-isu, info-info yang enggak ada ujung pangkalnya. Jangan pernah mau menerima kila wakol. Isu-isu enggak ada ujung pangkalnya. Jangan terpana, jangan terpesona dengan untaian kata-kata. Ajakan-ajakan yang indah, itu bagus. Jangan terpana ketika pembuktian di lapangan enggak sama dengan yang dia ucapkan. Itu yang sangat dikhawatirkan Nabi kita Muhammad SAW menimpa umat ini. Munafiqun alimul lisan. Yatakalam bil hikmah wa ya'malu bil jawr. Bicaranya hikmah tapi mengamalkan dengan amal yang zahir, yang zalim, amal-amal yang jelek. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan masih banyak ikhwan adab yang lain akan disampaikan insyaallah pada perjumpaan yang berikutnya, dan pada maghrib nanti masuk dalam pembahasan adab ini juga, tapi secara khusus, yaitu mewaspadai ruwaidhah. Oh, tadi mewaspadai munafik alimul lisan, sekarang mewaspadai ruwaidhah, itu juga termasuk adab salaf di dalam menghadapi fitnah, atau ketika fitnah melanda, atau di ayyamul fitan. Akan dikaji insyaallah pada maghrib nanti. Sementara cukup. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhlu hafidhakumullah.